Dayik. Apa perbedaan antara sedekah dengan infak? Mohon penjelasannya. Sebagian para ulama menganggap sedekah dan infak sayyan, sama. Ya, karena ada sedekah wajibah, ada sedekah nafilah. Infak juga sama, ada infak yang wajib, ada infak yang mustahab. Sebagian lagi membedakan. Sanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Kalau infak dalam kategori yang sunnah, kalau sedekah dalam kategori yang wajib. Sebagian lagi dibalik. Sedekah itu untuk yang sunnah, infak untuk yang wajib, dan seterusnya. Ala kulli hal, hanya perbedaan istilah saja. Wala musyahada fil istilah. Antum mau pakai nafkah boleh, mau pakai sedekah boleh, mau pakai infak boleh. Naam.